curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Oh, jan. Ketemu karo nyong kaki samede yo. Aduh, jan sengare ngomong we jan. Aku lagi ngomong jan mating klapret banget jan. Nang ngaring acara curan mor, curan perasaan dan humor menunduk jembluk dan ceritanya mau panjenengan. Aduh, kayak ceritanya jangan galak kayak pisan yakin. Anak kisah tentang wong anyaran sini bebaya kerja nang ngaring sebuah perusahaan. Wong anyaran iki dilalui diterima kerja nang bagian penggodokan wedang utawa penggawean wedang. Dadi bener suka cita-citane ya. Kuwi tugas kuwi apa jenenge kon godhok wedang, kon gawe wedang, terus dijujuk-jujukaken maring ruangan-ruangane manajer. Termasuk maring ruangane pimpinane dah. Jenengane Pak Isarpin dah. Ah, ge kang ngaki Sarpin kaya ngapa diri ge Bayu. Ha iya ayo. Alhamdulillah robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wah, kenyong akhir keterima ge. Nyong de gawean ge ya. Nyong iki bisa dadi pegawe nang perusahaan ge ya. Nyong bisa nyambet gawe, ben bulan entuk gajian, ben bulan entuk kinjerane dhuwit. Ora ketang gajane nyong kok dadi pegawe, pegawe penggawean wedang ge ya. Ben esuk kerjane nyong genah. Ah, ben esuk nyong godhok wedang ya kan. Ngumbai gelas, ngasai dandang, ya kan? Ora apa-apa, ora masalah. Angger komboris murup, bagian godok wedang, gawe wedang, sebar maring ruangan-ruangane, pegawai-pegawai kene, ya, termasuk maring pimpinane nyong. Ora apa-apa, ke jantung strategis banget, ke, ya. Benbulannya bisa korupsi, ke. Bisa korupsi gula kopi, ke, ya. Lamongan nu kacar, paling-paling tadi bahasane korupsi gula kopi rong kilo lah ya sebulan ya luntung. Ora ditol maning ya. Nyon iki dine ruangan nang perusahaan ge ruangan nang buri dewek ora apa-apa ora masalah. Justru ari ruangan nang buri dewek kok gampang. Arep turu ngatep blenger ya ora konangan. Arep dir-diran ngatep boyeh tangane jemper ya ora konangan. Dijamin wong kerja kaya nyong ora bakal kencotan. Oh ala jan alhamdulillah ya robbil alamin. Ana fasilitas telepon barang ge. Waduh gaul ge nyong ya. Kerjane tukang gawe wedang, kerjane tukang gawe ni wedang tapi nang ruangane nyong ana telepone barang ge kena telepon-teleponan ge mari ngarep ge. Aduh, nelpon siapa ya? Nelpon siapa enak ya? Nelpon. Wah, dengar bae nyong pengen nelpon siapa ge? Dengar bae nyong. Tak pencet nomor telepone. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Nyong nelpon menungsa ya, aku nyong nelpon kuburan. Alam mau kasih ngangkat ya, alhamdulillah. Selamat siang, aduh, bapak, aduh, ya kang. Sama ge. Lah harus arek yang harus takon becak kan ya. Apa-apaan ge ya, sampai ge ya. Harus sembar bar bak lah, harus sembar bar. Kamu langung ngerti orang omongan Rika, kuntungannya. Orang yang nyong pengen kandang kalau Rika. Oke, Rika bagai wong lanang itu kandangnya ya. Aja pating klapret hari ngomong kayak gitu ya. Lambe ini gue jatuh hari ngomong maring sama-sama. Lambe ini gue mentan jatuh sendiri hari ngomong karo sama bae ya. Aja sukar bae dangdung ikut salah nih. Rika mau menungsa mbok, Rika ngutek mbok apa ya. Nek nampak ini telpon kang sapa bae gue mentan di sopan sending. Apa? Mentan sopan sending. Nampak ini telpon sukar bae dong kayak gue mau jor-jorin kan sama sih. Eh, kan ini Kini nelponnya sahabat ke Kang bagian apa ke malah gari takon-takon bagian apa urusan Erika Nyongenya bagian apa perusahaan sah Kang udah bacakan Nyongenya bagian apa perusahaan resmi Gak takon-takon Nyongenya bagian apa kanan Angkene nang kono Ya urusan orang-orang Erika ada duit Malah takon-takon Takon maning Alamatnya nanti Umay nanti jamu Rika kan kare klakon iki klakon Rika. Ora rompoh luntune Rika ngerti ora? Eh, pisan maneh nyoba klakon. Ye. Kang bagian apa? Sinyal pun siapa ge? Sinyal pun Rika siapa Rika? Rika siapa ge? Kang bagian apa ge? Telepon-telepon nang kare. At ngapa Rika? Hah? Ora sambar baor, ora sakaken reang. Ora sedambak-ambakna kowe lambene ya, ora sedambak-ambakna kowe lambene Rika cal. Takon sing sopan. Kira-kira nang takon yo dijawab ngobasak karo mata takone. Namine sinten pak, alamate pun pundi, saking bagian opo, ayo kue takun takun malah karo gentak, ayo jonjari Rika sama sih ha, Rika sama Rika sih oh kaya caranya ya, takun karo menusa, ayo takun karo ketek wae nah Rika lagi nelpon karo siapa jonjari ya, Rika lagi nelpon karo siapa, Rika lagi nelpon karo ketek karo menusa orang saya balik takun, orang saya takun balik pokoknya pisan maning ngomong karo Rika, maning-maning yang ngernampan di telpon mantan beres maning-maning ngernampan di telpon ke si mantan sopan hei, kanan nih, bor-bor baik takut pisan maning, kok kan bagian apa kue? Kok kan bagian apa kue? Hah? Orang ngerti gue lagi ngomong karo siapa ya? Orang ngerti gue lagi ngomong karo siapa ya? Kurang ngajar kue ya? Sama kue jane ya? Ngerti apa orang kue lagi ngomong karo siapa kue ya? Ngerti apa orang kue nelpon siapa kue? Hah? Nyongke pimpinan perusahaan kene apa? Nyongke pimpinan perusahaan kene nyong direktur kene ngerti apa orang? Hah? Kok jadi tunangan Rika gue siapa kang bagian apa? Kelakon-kelakon Rika orang kutak pecat tok nanyong asal bani Rika orang mujur nganur bahis bejar Rika. Jadi ke bapak pimpinan ya, ke bapak direktur ya. Nyong nak punten banget ya, kena aku jarak nyong nelpon siapa nyong mikir nukur asal meja nomor tok nih pak. Nyong nak punten ke pak direktur nge. Siapa ke? Hah? Gani ku, kulo bebade tanglet bapaknya ngertos boten niki sing nelpon sinten. Bapaknya ngertos boten niki kulo sinten. Ora. Oh alah, alhamdulillah. Dengan jenengan orang ngerti ya pak direktur sing nelpon siapa ya. Ojarku jenengan ngerti mbok nyong siapa. Nggih matur nuwun nggih ampun dados penggali. Kulo mawon wau mboten sengaja niki meja nomor telepon dingadingae malah nyasar maring antelpunan direktur yen cewek nggih pak direktur nggih ampun dados penggali nggih. Kesapa ge? Jadi tutup di situ pura. Kesapa ge? Ini semua ini kurang ajar kok direktur sapa ge? Nyong cewek pak. Pulsa nenteng. Assalamualaikum. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.